Mitra Bisnis, Kompas menulis, DPRD DKI Jakarta merasa tidak puas dengan program Kartu Jakarta Sehatnya Jokowi, yang dinilai malah mengakibatkan kisruh dengan banyak rumah sakit. Untuk itu DPRD berencana meminta pertanggungjawaban Jokowi melalui hak interpelasi. Bahkan ada isu, hak interpelasi ini bisa berujung ke pemakzulan. Menanggapi hal ini, Ahok bercanda, jika dimakzulkan malah bagus, Jokowi bisa langsung nyapres. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS NS. Pak SIS, apa komentar Anda melihat kisruh DPRD dengan Jokowi ini? Dua-duanya mesti belajar itu. Jokowinya belajar, DPRD-nya juga belajar. Artinya gini, Jokowi spontanitasnya bagus, tapi sudah dipikirin belum sistem SOP-nya, kendalanya, segala cecek bengeknya. Jangan-jangan orang mampu yang pakai kartu itu, sehingga bludak. Kemudian rumah sakitnya udah cukup belum tenaga medisnya, segala-galanya. Itu pembelajaran buat Jokowi sama Ahok. Kedua, DPRD. Jangan urusan kayak gini pemakzulan. Itu bukannya demokrasi, bukannya apa. Itu mungkin kebencian terhadap Jokowi dan Ahok. Nggak bisa itu. Itu mesti duduk-duduk bareng, cari solusi. Bukannya harus dimakzulkan seperti kayak gini. Simpelnya adalah, kalau saya jadi Jokowi, tanya ke rakyat aja. Bagaimana dengan wakil Anda? Kalau wakil Anda dianggap benar, nggak benar, wakil Anda harus diserang. Jadi rakyat suruh berantem aja sama DPR. Tapi kalau memang yang DPR-nya benar, ya rakyat DPR-nya. Itu kan bisa dinilai semuanya, tingkat kesalahan, tingkat apa-tingkat apanya itu bisa dinilai semuanya. Apakah kesalahan Jokowi Ahok itu mutlak apa enggak? Kenapa dulu dengan gampang Departemen Keuangannya ngasih izin? DPRD kenapa nggak dari dulu membahas ini? Artinya sebelum diputuskan harusnya DPRD protes dulu, dipanggil dulu, gubernur diajak duduk bareng. Kalau memang DPRD-nya pinter-pinter, itu dibahas apakah benar program ini bisa berjalan dengan cepat, tidak perlu pemikiran-pemikiran atau persiapan dulu. Harusnya persiapan matang, seharusnya. Menurut saya ini Jokowi terburu-buru, DPRD sombong. Lalu Pak, beberapa komentar mengatakan dan mempertanyakan, mengapa saat ini terlihat DPRD tidak akur dengan Pemprov DKI? Kalau menurut Bapak? Ketidakakuran itu juga sebuah partner. Jadi kelihatan siapa yang maling, siapa yang bukan. Partner itu tidak selalu akur. Yang namanya partner itu jelek atau bagus. Cari jalan keluar. Misalnya tidak akur masalah sesuatu hal dan keputusan eksekutif, legislatif, protes duluan. Jangan dibiarkan terjadi, sudah hancur, baru dimakzulkan. Interpelasi itu nggak sembarangan. Itu harus dipikirin lah. Dan rakyat harus bicara nih, jangan wakilnya aja. LSM, segala lembaga-lembaga lain harus bicara. Lembaga-lembaga otonom yang ada di DKI, terutama pemerhati kesehatan, pemerhati ibu kota, itu harus ngomong dong, jangan diem aja. Apa saran Bapak kepada kedua belah pihak? Keduanya duduk bareng, evaluasi, cari kendala-kendala yang terjadi. Kemudian ada solusinya nggak? Kalau nggak ada solusi, stop dulu. Kalau ada solusinya, laksanakan solusinya. Bukan uang sedikit juga kan, triliunan ini. Apakah ada indikasi faktor politis dalam kasus ini, Pak? Oh ya, ini politis. Karena kesempatan ini, kesempatan emas buat orang yang anti-Jokowi. Tapi buat yang pro-Jokowi, rakyat miskin, butuh. Kesalahan itu tidak pandang dulu apakah dia pejabat, atau gubernur, apakah dia presiden. Jangan selalu membabi buta, mentang-mentang rakyat dibela. Tentu rakyat salah juga harus dibilang salah. Demikian politisi SIS NS, saya Mandariska.